Qala rahimahullah wa an Usamah bin Syarik qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab faqalu ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya Abdullah ya ibadallah tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahid. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Dari Usamah bin Syarik berkata, dahulu aku pernah bersama Nabi SAW, maka tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui pedalaman. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Qala na'am, ya boleh. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian. Fi'lul asbab, mencari sebab kesembuhan, yaitu dengan berobat. Fa'inallaha azza wa jallam yadha'da'an illa wada'a lahu shifa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, meletakkan suatu penyakit, melainkan pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Ini hiburan bagi kita, penyejuk bagi kita, bagi orang-orang yang frustasi dengan penyakit dan salahnya pendapat beberapa oknum manusia yang mengatakan bahwasanya ini enggak ada obatnya, ini enggak ada obatnya, ini enggak ada. Itu salah. Salah. Kenapa salah? Bertentangan jelas dengan hadis ini. Bukan tidak ada obatnya, belum tahu obatnya. Itu kalimat yang pas, karena Rasulullah SAW mengatakan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu maka dia akan tahu, yang jahil, yang bodoh, maka dia tidak mengetahui obatnya, belum tahu obatnya. Obatnya sesudah Allah turunkan. Gak mungkin di alam dunia ini dari awal sampai akhir gak ada obatnya. Gak mungkin. Ya, kenapa enggak mungkin? Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkan kepada kita. Dan tidaklah Rasulullah SAW berbicara kosong. Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Sehingga pasti ada obatnya. Masalahnya dia tahu enggak, dia bodoh enggak, dia belajar enggak, dia menggali tidak dari obat-obat tersebut. Jalan keluarnya dia paham, dia belajar, ya belajar, harus tahu. Karena alimahu man alimahu, yang tahu ya bakal tahu obatnya, ini penawarnya, ini obatnya. Wa jahilahu man jahilah, dan yang bodoh maka dia tidak akan mengetahui. Ghayra da'in wahid, kecuali satu penyakit. Qalu wa ma huwa, apa itu? Qala al-haram, ketuaan atau pikun. Dalam riwayat yang lain al-maut, kematian, enggak ada obatnya. Wallahu a'lam. Shofa.